Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya adalah jaga jarak satu dengan yang lainnya, sehingga tidak akan tertuduh kita berkerumun, tetapi kita tetap posisinya menjaga jarak 1 meter satu dengan yang lainnya minimalnya. Salat pun demikian. Ada yang bertanya, apakah itu tidak menyelisihi syariat? Padahal merapatkan saf itu hukumnya wajib. Hadirin yang kami muliakan, merapatkan saf dalam salat hukumnya wajib. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, "La tusawwunna sufufakum." Sungguh-sungguh kalian harus meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Au kalau kalian tidak mau, la yukhalifannallahu baina qulubikum, Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Sehingga merapatkan saf hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan hanya sekedar kesempurnaan belaka yang maknanya bukan wajib, walaupun Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ketika imam memerintahkan untuk merapatkan saf, disebutkan dalam hadisnya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk dari kesempurnaan dalam salat, tetapi hukumnya wajib. Bagaimana kondisinya sekarang ini? Kita sholat dengan jarak yang 1 meter. Tidak rapat. Lurus. Tapi tidak rapat. Hadirin yang dimuliakan, ini tidak bertentangan dengan hukum syariat. Bahkan ini sesuai dengan hukum syariat. Ketika kapan kita lakukan? Ketika terjadi wabah. Sebuah penyakit. Adapun ketika tidak ada wabah, tidak ada penyakit yang menular, maka kita melakukan sholat dengan rapat, lurus, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang kita alhamdulillah sudah mendengarkannya, firra minal majdum, firarika minal asad. Larilah engkau dari penyakit kusta atau lepra, yang penyakit ini menular. Sebagaimana engkau lari dari harimau atau macan. Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya lagi, apakah ada penularan? Apakah boleh kita meyakini adanya penularan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada penularan. Tidak ada tatayur. Tidak ada burung hantu dan tidak ada bulan safar. Yang dimaukan di sini bukan tidak ada bulan safar. Ada bulan safar. Tetapi keyakinan kaum syirikin zaman dulu mengatakan bulan safar adalah bulan sial. Ini diingkari. Bukan tidak ada yang namanya burung hantu. Ada. Tetapi yang diingkari adalah mitos yang berkaitan dengan burung hantu. Burung sial. Bukan tidak ada dosa tatoyur. Ada dosa tatoyur. Menganggap sial tatkala mendengarkan suara burung tertentu atau munculnya burung tertentu. Ini ada, tetapi itu diingkari dalam agama. Sebagaimana kalimat la adwa, tidak ada penularan. Ada penularan, tetapi yang menularkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyakit itu tidak dengan sendirinya berpindah atau merambah dari yang sakit kepada yang sehat dengan sendirinya. La. Tetapi itu terjadi karena atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa seseorang itu tertular? Dengan sebab dia mendekati orang yang terkena penyakit itu. Dia mendekati dengan sebab mendekati, tidak jaga jarak, berkerumun dengannya, tidak menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan tertularnya, maka atas kehendak Allah pula dia sakit sebagaimana si fulan itu sakit. Karena itu syariat kita mengajarkan untuk kita menghindar dan menjauhi orang-orang yang terkena wabah seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan majdzum, penyakit kolera atau penyakit lepra kusta, yang itu penyakit adalah wabah al-bala, yang dengan izin Allah azza wajalla mudah untuk tertular dengan izin Allah kepada orang yang sehat. Beliau mengingatkan agar kita melakukan asbab-asbab, sebab-sebab yang dengan itu terhindar dari penyakit wabah itu. Contohnya apa petunjuk Nabi? Contohnya hadis yang barusan kami sampaikan. Firra, larilah kamu. Fir, minal mazdum, lari kamu dari orang yang terkena penyakit kusta. Firarika minal asad, sebagaimana engkau lari dari harimau. Physical distancing kalau sekarang. Jaga jarak. Apa ada di antara kalian mengatakan, lah macan iki, edek-edek nek takdire ora dipangan, tilora dipangan. Mendekati, ternyata diterkam, digigit, dimakan, baru ngomong, oh iya bener Rasul, kon ngadoi malaku medeki, akhir kepangan, ya mati. Ya kadung mati, nopo kata siniku? Ya tidak, harus Anda melakukan langkah-langkah yang bisa mencegah dirimu akan tertular dari wabah tersebut. Di antaranya Nabi mengatakan, larilah engkau darinya, menjauh. Wabah ini kaum muslimin lah, dengan dasar dalil ini dan yang lainnya, para ulama memberikan fatwa untuk sholat dengan berjarak. Karena wabah ini pada hukum asalnya harus rapat. Ketika wabah ini merebak, maka kita diperintahkan secara syar'i melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari wabah-wabah tersebut. Berikut dengan memakai masker. Apa-apaan memakai masker? Pega. Mbak mengerti pega, Pak? Apa pega itu bahasa Indonesia-nya? Sesak napas. Hadirin yang dimuliakan, kita diperintahkan dalam agama kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita selamat dari wabah tersebut, diantaranya dengan menjauhi tempat-tempat yang terjadi di situ, terdapat di situ wabah, atau melakukan sebab-sebab yang lain, cuci tangan pakai sabun, cek suhu, memakai masker, duduk dengan terpisah, maksudnya berjarak 1-2 meter, itu semuanya adalah sesuai dengan hukum syar'i dalam rangka untuk kita apa, tidak tertular. Sekali lagi, seorang tertular itu sebab-sebabnya sangat banyak. Di antaranya dia tinggal di daerah yang terdapat wabah tersebut. Karena itu Nabi mengatakan, kalau ada wabah di satu tempat, wa antum biha fala takhruju minha. Wabah terjadi di satu tempat dan kamu di dalamnya, maka jangan kau keluar. Dan yang di luar, jangan masuk ke dalamnya. Ini adalah petunjuk syariat kita untuk kita melakukan asbab-asbab supaya tidak tertular. Paham mboten niki, Pak? Niki kadon niki ingin telas wekdal malah. Mboten baca kitab di domai teng jenengan. Kita sedang menerangkan tentang mengapa sholat itu kita lakukan seperti ini. Karena memang al-adillah, dalil-dalil yang ada pada sunnah Nabi dikumpulkan oleh para ulama, dan dengan itu mereka memberikan fatwa sesuai dengan qawaid syar'iyah. Di masa-masa wabah seperti ini dilakukanlah sholat dengan berjarak. Ada yang protes, ngapa-ngapain sholat dengan berjarak? Rapat-rapat. Lah kowe biyen waktu ana wabah ora to rapat. Rapat bukan rapat. Ora to rapat bahasa sekarang ini suruh rapat-rapat karena apa? Dia tidak suka dengan pemerintah, itu alasannya. Ngapain pakai cek suhu? Ngapain pakai masker sholat? Itu adalah orang-orang yang tidak berjalan di atas ilmu. Jangan dengarkan dan jangan ikuti. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah masuk pada pembahasan kelima dalam kitab kita, fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Kita telah masuk pada yang pertama, annal multazima biha muttabi'un li amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Bahwa sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan salaf, yakni mengikuti bimbingan para salaf, rasul dan para sahabatnya dalam menjalankan ibadah, maka dialah orang yang betul-betul berjalan di atas ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang betul-betul berjalan di atas siratal mustaqim. Sebagaimana telah kita baca di awal kitab ini, ketika beliau menyebutkan ucapannya dalam mukaddimah di misal murajaah, disebutkan tentang makna siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Qala Abu Bakar wa Umar. Siapakah siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu adalah Abu Bakrin dan Umar. Ini disebutkan di dalam pembahasan tentang makna siratal mustaqim oleh beliau. Maka dibawakan ucapan Al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi, Al-Imam At-Tabari, siratul mustaqim Muhammad alaihi salatu wassalam wa Abu Bakrin wa Umar, itu salaf. Siapa yang mengikuti mereka maka dia di atas siratul mustaqim. Dan siratul mustaqim itu adalah amrul ilahi. Karena itu barang siapa yang tidak mengikuti salaf, dipastikan berjalan di atas bid'ah. Pasti itu. Loh, saya tidak salafi, namun saya bukan ahlul bid'ah. Lanjut dengan sinten. Saya muslim, sahih muslim. Kita tidak mengkafirkan jenengan. Sampean muslim. Tapi dengan tidak mengikuti salaf, rasul dan para sahabat, Anda melakukan ajarannya siapa? Ya, ajaranku dewek. Nah, ajaranmu itu bukan amrul ilahi, bukan perintahnya Allah. Karena semua perintah Allah ada pada rasul dan para sahabat. Ketika Anda tidak bersama para salaf, Anda tidak di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu serta-merta Anda melakukan hal baru. Dan hal baru itu namanya adalah bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nek aku tah Islam baiklah. Kan ada kayak gitu ya. Orang anak orang eneh. Anda dituntut berislam sesuai dengan Nabi. Dituntut kita oleh muslimin untuk berislam sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Dan itu salaf. Kalau Anda tidak mau mengikuti itu, Anda tidak mengikuti siratal mustaqim. Anda tidak di atas amrul ilahi, perintah Allah. Anda berislam tapi nganggo karepe dewek-dewek. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Nabi mengingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara baru. Nganggo karepe dewek-dewek niku kan bahasa Jawa. Bahasa Arab niku perkara baru. Bahasa Arab niku perkara baru itu muhdatsat. Bahasa Arab bahasa Jawa. Muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan semua yang baru-baru itu, ngau karpet dewek-dewek itu, yang tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat, itu namanya bid'ah. Setuju napa mboten setuju njenengan nek kados niku wontene niku bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah adalah sesat. Bisa dipahami hadirin? Nah, ada yang mengatakan, ya sudah daripada ribut, saya salafi, tapi saya juga ahlul bid'ah. Lorone. Biasanya kan, kalau ada dikasih sedikit gula, kemudian ada sedikit asemnya, kemudian dikasih sedikit asinnya, kan jadi enak. Ini ku panganan, Pak. Panganan ini ku enak. Ini beragama tidak seperti itu. Wahada mimma yuhibbuhullah wa yirbah. Dan ini manhaj seperti ini, metode seperti ini, mengikuti ajaran salaf adalah hal yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Siapakah manusia di umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang telah Allah cintai dan yang telah Allah pastikan ridha bagi mereka? Artinya ajaran dan bimbingan, amalan dan etikot yang dilakukan oleh mereka telah Allah ridai. Tidak ada kecuali para salaf. Salaf adalah maknanya generasi utama, generasi terdepan. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, as-sabiqun al-awwalun, terdepan dan terawal dalam Islam. Mereka adalah muhajirin wal ansar. Berarti apa yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, etikat-etikat yang mereka yakini, itulah yang Allah ridai. Sehingga barang siapa yang mengikuti salaf dengan sebaik-baiknya, maka dialah orang yang Allah akan ridai. Sebagaimana para salaf, mereka adalah orang-orang yang Allah ridai. Allah ridai bukan karena mereka bangsa Arabnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, di antara paman Nabi adalah Abu Talib. Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara bapaknya beliau. Orang Arab. Kalau dikatakan apakah dia orang yang biasa atau memiliki kehebatan dan kedudukan di bangsa Arab, orang yang memiliki kedudukan di kalangannya bangsa Arab, tokoh pemuka di waktu itu, bukan karena itunya, karena mereka dilemparkan dalam neraka, tetapi karena mereka para sahabat Nabi mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapapun umat manusia yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat, dialah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya dari bangsa manapun dia. Dari kulit warna manapun dia, berbahasa apapun dia. Kalau dia mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, maka dialah orang yang mengikuti Rasul. Maka Allah mencintainya dan Allah meridainya. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizullah ta'ala wara'ah, beliau menyebutkan tentang pengertian ibadah. Idzil ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وبناء عليه فمن التزم تلك الأوامر التي مرت معنا في وجوب اتباع السلف الصالح فهو متبع لأمر الله وَمَنِ اتَّبْعَ أَمْرَ اللَّهِ أَعَبَّهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ شَرِيعَتَهُ. Dikarenakan, kata beliau, ibadah itu kan tujuan diciptakannya kita wahai manusia adalah untuk menjalani ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tujuannya adalah untuk beribadah. Tentunya ibadah itu adalah hal yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya amalkan. Bukan semua perbuatan manusia adalah ibadah. Atau bukan semua manusia yang penting niatannya ibadah. Bukan. Kalau demikian adanya, semua manusia akan mengatakan, saya beribadah. Ibadah siapa? Ya, sekarepelah, sih penting ibadah. Bukan yang apa, sih penting kau yang ngomong ibadah, yang ibadah. Ya, tidak seperti itu. Ibadah itu adalah hal yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Hal itu pasti Allah mencintainya dan Allah meridainya. Itulah yang namanya ibadah. Siapa yang melakukannya mendapatkan janji surga. Dan siapa yang meninggalkannya bahkan melanggar larangan-larangannya, Larangan-larangan itu juga bukan sekarepe dewek. Saya larang ini. Dan kenapa dilarang? Ngau karepku. Suka-suka wong ki dilarang. Kalau seperti itu kacau hidup ini, Pak. Sembarangan makanan diharamkan. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Menduan haram karena mengandung minyak yang terlalu banyak. Hah? Teneng, iya karena aku kolesterolnya tinggi. Lu aduh, kacau Pak, menduan enak banget lah. Favorit malah haram. Kacau hidup ini. Maka makna ibadah melakukan yang diperintahkan oleh Zat yang menciptakan kita. Dan keharaman adalah hal yang Allah haramkan, yang diharamkan oleh Sang Pencipta kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarpe dewek, Pak. Ya. Qala syai ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencangkup semua apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Minal aqwali, baik yang berbentuk ucapan-ucapan, baca Quran, ya, bertasbih, bertakbir, termasuk menyampaikan ilmu, aqwal, ucapan. Wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, sholat, haji dengan berbagai macam amalan-amalannya, wukuf di Arafah, ya, lontar jumrah dan yang lainnya, ta'lim, duduk di majelis ta'lim, itu bagian dari ibadah bukan? Amalan bukan? Amalan walaupun disertai dengan ngantuk. Masya Allah, Bok seneng banget ya. Anu ngantuk BDW pahala, Pak. Ngantuk di majlis ta'lim. Oh, berarti ngantuk. Monggola rapapa. Ta'lim maghrib yang ngantuk. Wajar. Ini ngajak turu, Pak. Ngisjina. Maka hadirin kaum muslimin, ucapan dan perbuatan manusia itu dikatakan bagian dari ibadah apabila diketahui Allah mencintainya dan Allah meridainya. Kita berucap banyak sehari. Kita berbuat banyak fi'il, perbuatan, amal banyak. Apakah semua itu adalah termasuk ibadah? Tidak. Kalau itu hal yang Allah perintahkan, ada nas yang menyebutkannya, Allah mencintainya dan Allah meridainya, untuk kita mengucapkannya, untuk kita mengamalkannya, maka kita sedang beribadah. Tapi kalau bukan, maka kita tidak sedang beribadah. Contohnya apa, Pak? Ucapan yang tidak sedang beribadah. Dan dina-dina ngomong, Pak. Anak itu ku minyak goreng. Ibadah apa, Pak? Kalau ucapan seperti ini ya tidak. Kenapa? Ucapan biasa, Adi. Ketika anak mentaati orang tua, beli minyak goreng adalah ketaatan itu yang sesuai dengan perintah Allah. Dia mendapatkan apa? Pahala. Hakata kaum muslimin. Yang zahir maupun yang batin. Wabina'an alaih, dibangun di atas ini yang penting itu kita terjemahkan. Dibangun di atas pengertian seperti ini, famanil tazama, maka barang siapa yang berpegang teguh tilkal awamir, berpegang teguh dengan perintah-perintah itu yang mana? Itu yang allati marat ma'na, perintah-perintah Allah yang telah lewat pembahasannya di lembar-lembar yang telah lalu, yang berisikan tentang kewajiban mengikuti salafus saleh, maka dialah orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti perintah Allah sesuai dengan yang Allah maukan. Kenapa? Nas ayat dan hadis, qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti salaf. Ketika kita menerapkan ayat itu dan mengamalkan hadis itu dengan mewujudkan mengikuti salaf sebaik-baiknya, kita di atas perintahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di atas jalannya siapa? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menyelisih salaf, saya tidak mau mengikuti salaf, saya tidak mau mengikuti para sahabat Nabi, Anda berarti tidak melakukan amrullah, Anda berarti tidak melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Anda menceburkan dirimu ke dalam jalan yang Allah murkai. Yang Allah katakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Ketika kapan Allah sebutkan seorang itu berpaling? Ketika dia tidak mau mengikuti jalannya salaf, jalan yang Allah ridhai, maka dialah dikatakan yang berpaling. Maka akibat dia berpaling dari jalannya salaf, wanuslihi jahannam, kami tempatkan dia dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sekedar dipun pahami. Wa man ittaba'a amrallah, dan barang siapa yang mengikuti amrullah, perintah-perintah Allah, ahabbahullah, Allah akan mencintainya. Karena menjalani dan mengamalkan serta berpegang teguh dengan yang Allah maukan, amrullah itu yang dibahasakan oleh Syekh, ahbahullah, Allah akan mencintainya. Lannahu lazima syari'atahu, dikarenakan dengan dia mengikuti perintah-perintah Allah, dia berarti berpegang teguh dengan syariatnya, sebagaimana yang telah dilalui oleh para salaf, di mana salafus saleh dalam kehidupan mereka berpegang teguh menjalankan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dengan sebaik-baiknya, melakukan syariat dengan sebaik-baiknya, menjalani perintah-perintah yang Allah cintai, maka orangnya pun dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Katakanlah olehmu wahai Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, jikalau mereka mencintai Allah, atau jikalau kalian mengatakan mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian wahai manusia mencintai Allah, buktikan dengan mengikutiku, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Mengapa? Dikarenakan Rasul mengajarkan ajaran yang Allah cintai. Maka siapa yang mengikuti Rasul, maka dia berarti melakukan yang Allah cintai, maka Allah mencintainya. Siapa yang mengamalkan perintah dan bimbingan Rasul, dia berarti mengamalkan hal yang Allah cintai, maka Allah pun akan mencintainya. Adapun Yahudi dan Nasara yang mereka mengatakan nahnu ahibbu nahnu abna Allah wa ibba, Kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pengakuan belaka. Klaim semata dari diri mereka. Dalam keadaan mereka itikadnya bukan itikad yang Allah perintahkan. Amalan mereka bukan amalan yang Allah perintahkan. Maka bagaimana bisa ketemu dengan Allah mencintainya dalam keadaan dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang Allah cintai. Bahkan Allah melaknati mereka. Allah murka kepada mereka. Dan Allah mengancam mereka dengan nar. Dalam keadaan diri mereka mengaku sebagai kaum yang dicintai oleh Allah. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Jangan-jangan kita mengklaim diri kita dicintai oleh Allah, tetapi ternyata pada diri kita terdapat penyelisihan terhadap perintah Allah dan tidak berjalan di atas hal yang Allah cintai. Maka itu hanya semata pengakuan. Nek guru ngaku tok nyatane mboten, getun mboten Pak? Getun. Getunnya kapan? Bar mati. Ternyata neraka. Lah aku sih wingi kepriwe? Lah salah. Waduh salah getun. Getunnya senang neraka Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dan belum? 5 menit lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hikmah yang pertama, fadilah keutamaan yang pertama. Barang siapa yang mengikuti as-salaf, rasul dan para sahabatnya, maka dia berarti orang yang mengikuti ajarannya Allah. Di saat itulah dia berarti menetapi, meniti jalan yang Allah cintai. Maka dia akan mendapatkan cintanya Allah sebagai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat dijamin surga. Maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi. Dengan usaha. Dengan kegigihan dan kesungguh-sungguhan. Untuk mencontoh jejak langkahnya para salaf. Para salaf. Ibarat itu adalah gerbong. Kita ikuti. Di mana para salaf masuk ke dalam jannah. Kita pun yang mengikutinya. Semoga mudah-mudahan beserta mereka fil jannah. Amin. Namun jikalau na'udzubillahi min dzalik seorang berada di gerbong lain, rel lain, menyelisih para salaf, jadi jalan yang tidak ada kepastian ke surganya. Tidak ada kepastian langkah dia menuju jannah. Adapun para salaf, kepastian dengan dalil. Semasa mereka masih hidup, di antara mereka mendapatkan berita gembira pasti surga. Mas, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang menyelisihinya, rel-rel lain, gerbong-gerbong lain, tidak ada berita satupun wahyu yang membenarkan rel-rel tadi itu. Yang ada malah justru memberitahukan rel tersebut yang selain para salaf. Gerbong tersebut yang selain gerbongnya salaf malah menuju ke dalam nar. Itu nas yang ada. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dengan memperkenalkan manhaj salaf ini. Membimbing kita untuk berjalan di atas dakwah salafiyah ini. Sebuah nikmat yang tiada tara. Yang kadang kita pun keheranan. keheranan mendapatkan nikmat yang satu ini. Keheranan di sini ini apa? Banyak orang sekitaran kita yang dari sisi akademik dia seorang yang memiliki titel ini dan itu. Mungkin kalau demikian IQ-nya tinggi dia daripada saya. Nyebutan kira-kira apa? Dari sisi sosial dunia ini pirang-pirang nak akulah. Ya alhamdulillah. Tetap ya alhamdulillah Pak, anu walaupun anu kurang. Alhamdulillah ala kulli hal rezeki. Sing penting melintir. Kenapa bukan dia mendapatkan nikmat dakwah salafiyah ini? Tetapi saya. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sebutkan berulang kali dalam banyak ta'lim. Agar supaya kita bisa meresapi betapa syukurnya Allah telah memilih kita untuk bisa mengenal dan memahami manhaj salaf ini. Berjalan di atasnya. Meniti jalannya. Semoga kita melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai dengan mengikuti manhaj salaf ini, sehingga kita mendapatkan atau menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.